نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات حاضرين حاضرات أعزكم الله. Sebelum kita mulakan, kita sama-sama doakan sahabat kita Nasir yang jadi admin kita. Dia baru saja lepas di operation kerana dapat sedikit penyakit. Mudah-mudahan cepat sembuh dan mudah-mudahan akan setia bersama kita insya-Allah. Malam ni kita sampai di hadis 165. Betul ya? Ya. Halaman 416. العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. حديث متفق عليه. حديث اللي بمقصود dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada kami, di mana beliau SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan menuju Allah yang maha tinggi dalam keadaan tidak beralas kaki ataupun berkaki ayam, telanjang, yakni telanjang bulat tanpa seulas benang, dan tidak berkhatan ataupun dikembalikan kulit khatan yang pernah dikhatan di semasa dunia. Sebagaimana kami telah, ini firman Allah ya, bukan firman Allah, sebagaimana kami telah mulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Ketahuilah sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian nanti pada hari kiamat adalah Ibrahim AS. Ingatlah bahawa kelak akan ada orang-orang dari umatku yang didatangkan dari sebelah kiri, di mana mereka akan diseksa. Kemudian aku berkata, wahai Rabku, mereka itu para sahabatku. Lalu dikatakan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalanmu. Maka aku katakan seperti yang dikatakan oleh hamba yang soleh. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Sampai firman-Nya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Al-Ma'idah 117 dan 118. Kemudian dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka masih akan terus murtad dari agama mereka sejak engkau tinggalkan mereka. Hadis mutafak alaih. Hadis ini kalau dibaca begitu saja mungkin tidak dapat dipahami, kecuali disyarahkan. Jadi kita baca kembali supaya kita mensyarahkannya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada kami, di mana beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan menuju Allah yang maha tinggi dalam keadaan tidak beralas kaki, yakni berkaki ayam. Ini kita akan dikembalikan dalam keadaan tak punya apa, hatta alas kaki pun tak ada. Dan kita tanya, ke mana harta kita yang ada di dunia ini? Bukan kita punya, ini milik Allah. Yang punya kita apa yang telah kita infakkan, yang apa yang kita sedekahkan itu milik kita. Kerana di dalam Quran sudah dijanjikan bahawa akan Allah akan beli infak-infak ini dengan harga yang tinggi. Sehingga satu infak yang diberikan, kamathali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti satu tanaman yang mengeluarkan setiap cabang itu 100 buah. Itu yang infak, itu yang disedekahkan, itu yang dizakatkan. Kalau saya nak sentuh sedikit tentang infak atau zakat ni, kita sudah belajar tempoh hari bahawa zakat ada dua, satu zakat wajib dan satu zakat sunnah. Zakat wajib insya-Allah, zakat dalam bahasa Arab tathir. Tathir artinya pembersihan. Apabila kita mengeluarkan zakat, bermakna kita membersihkan. Membersihkan apa? Pertama, harta kita. Harta yang dimaksudkan bukan harta yang kita simpan kat bank saja. Apa saja yang kita miliki. Untuk membersihkan sebersih-bersihnya, maka kita lakukan di antaranya infak, dikatakan infak sunnah, iaitu selain daripada zakat. Kenapa? Kalau saya katakan bahawa infak ataupun zakat ini tathir, kalau zakat ini diwajibkan hanya membersihkan harta kita yang kita miliki. Tetapi yang dikatakan zakat sunnah akan membersihkan apa dia dalam rumah kita. Apa yang dalam rumah kita? Artinya apa sahaja dalam rumah kita, daripada perabot, pakaian dan sebagainya, daripada perabot, pakaian, peralatan rumah, sampailah rezeki berupa makan, minum, apa sahaja jenis makan dan minum. Dengan infak ni kita dapat membersihkannya. Kita tidak tahu bahawa apa yang kita bawa balik ni ada syubhat-syubhatnya. Kita tidak tahu harta yang kita simpan dalam rumah kita mungkin ada haram, ada syubhat dan sebagainya. Jadi untuk membersihkannya, az-zakatu logatan at-tathir, zakat dari segi bahasa adalah pembersihan. Makanya bagi orang beriman tidak cukup dia hanya mengeluarkan zakat wajib, maka dikeluarkan juga zakat sunnah untuk membersihkan segala apa yang ada dekat rumah kita. Ingat dalam satu hadis, ada manusia di dalam Rasulullah SAW yang berdoa dengan menitiskan air mata dengan sungguh-sungguh, sedangkan dalam keadaan rambutnya kusut masai, bajunya ronyok ini dan apa dipenuhi dengan debu. Ini menunjukkan bahawa dia betul-betul dalam kesulitan. Kenapa? Orang ini dalam safar. Kata Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal azab, safar itu sebagian daripada azab. Dan di dalam hadis sahih, orang yang musafir doanya makbul. Tetapi orang yang musafir ini dalam keadaan susah, dia berdoa, menangis, ditegur oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, bagaimana doa orang ini nak diterima? Makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa libasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Kata Rasulullah SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang hasil dibawa ke rumahnya semua haram. Kaifa ayustajab, kata Rasulullah, bagaimana untuk diterima doanya? Dan malang kita kalau doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab la yaruddul qadar illa bidu'a, tidak akan merubah qada dan qadar kecuali doa. Jadi untuk diterima doa-doa ni, pertama pastikan apa yang di rumah kita halal. Kadang-kadang kita tidak tahu apa tu yang halal, mana halal, mungkin ada syubhat. Bagaimana cara membersihkannya adalah zakat. zakat yang wajib dan zakat-zakat yang sunnah. InsyaAllah, kerana ini penjelasan dari Rasulullah SAW tentang apa keselamatan yang dikatakan keselamatan zakat. Malah kita dah bincang tempoh hari, zakat ataupun infak yang dikatakan zakat sunnah boleh menyelamatkan kita. Kita tahu bahawa dalam tubuh kita ada 360 ketulan kalau dipisah-pisahkan. Kita tidak boleh menyelamatkannya kecuali dengan infak. Mudah-mudahan dengan infak ni Allah akan menyelamatkan segala-galanya. Yang penting sekali besok di akhirat. Kita di akhirat, kita menemui Allah dalam keadaan tak ada apa. Kalau tak disimpan di sisi Allah SWT, yang mana Allah mengatakan ma'indallahi baqin, apapun yang kau simpan di sisi Allah, dia akan dijaga. Allah menjaganya. Setelah kita dihisap, di antara yang akan dihisap paling besar sekali duit. Sehingga Allah mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, jihad disuruh jihad dengan duit, kerana pentingnya duit untuk menyelamatkan segala-galanya. Hingga perang perlukan duit, betul kan? Semasa Rasulullah SAW berjihad tak ada duit, yang membantu paling banyak sekali adalah di antaranya sahabat-sahabat seperti Umar dan Uthman. Rasulullah SAW berjaya berperang di antaranya harta mereka. Jadi di sini besok kita akan dibangkitkan. Cuba lihat, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan menuju, akan dibangkitkan ini menuju Allah yang Maha Tinggi dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, pakaian yang mahal-mahal pun tak ada harga, dan tidak berkhatan. Artinya laki-laki yang sudah dikhatan akan dikembalikan khatannya. Begitu juga perempuan yang sudah berkhatan akan dikembalikan khatannya. Sebagaimana kami telah mulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Yakni dulu kami dilahirkan tidak punya apa, akan dibangkitkan dengan tidak punya apa. Tetapi mesti ingat, apabila mati anak Adam tinggalkan tiga. Kalau ada ni, adalah besok selepas dihitung. Pertama sekali ilmu. Al-ilmu yuntafa'uhu. Idza mata al-insanu in khata'a 'amalahu kullu illa min thalath. Mati anak Adam putus semua kecuali tiga. Pertama al-ilmu yuntafa'uhu. Ilmu yang manfaat, ilmu paling berharga, sehingga Allah mulakan sebutan dengan ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW sering berdoa, sama ada pagi atau petang atau malam, bukan doa minta harta yang banyak, bukan minta pengikut yang banyak, bukan minta supaya menguasai dunia. Dalam Quran cuba baca, Qul Rabbi zidni ilman. Katakanlah Muhammad, tambahkanlah ilmuku. Qul Rabbi zidni ilman. Nanti kita tengok dalam surah apa ya, dalam buku ni. Katakanlah ya Muhammad, mintalah kepada Allah, tambahkanlah ilmuku. Dan Rasulullah SAW, doa yang paling banyak Rasulullah SAW doa yang Allah ajarkan kepada baginda SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia. Kebaikan dunia, kalau kita lihat tafsirnya, ayat ni ayat Quran ya, doa ni adalah ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, pertama sekali ilmu. Ya Allah, berilah aku ilmu. Yang kedua, baru harta umum. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW pertama sekali ilmu dalam ayat Quran yang berupa doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua, baru harta dunia. Yang ketiga, baru waqina adzabannar, selamatkan kami daripada api neraka. Yang kedua, bila kita mati, kita meninggalkan amal jariah. Apa itu amal jariah? Sedekah. Sebab ini akan menyelamatkan kita. Kalau kita tak punya sedekah, kita tak punya apa. Seperti ada sahabat bulanan ni kasih infak buku besar jumlahnya. Alhamdulillah, saya akan manfaatkan kerana kita banyak memberi para pelajar tuan yang miskin. Ini jadi amal jariah. Sebab buku ni tidak akan dibuang, buku ni akan diberikan kepada orang lain kalau, dan ini amal jariah. Dan doa yang berpanjang, dakwah yang berpanjangan, itulah buku. Jadi kalau antum nak tinggalkan amal jariah, di antaranya infak yang paling baik yang berkaitan dengan ilmu, sebab pertama ilmu adalah buku. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Bagaimana nak dapat anak yang soleh kalau kita sendiri tak punya ilmu? Bagaimana kita nak dapat anak yang soleh kalau kita tak contohkan kepada anak kita amalan-amalan yang soleh? Kita tak akan dapatnya. Jadi besok kita akan dibangkitkan, kita tak punya apa. Tetapi dalam hadis, orang yang berbuat amal soleh, dia akan tenang. Dan pertama sekali, orang yang terazab di akhirat, orang yang tak punya ilmu. ayat yang sering saya baca, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang meninggalkan zikir, zikir ini ilmu, fa innalahu ma'isyatan dhanqa, akan dibangkitkan ataupun dia akan menghadapi hidup yang sempit. Hidup yang sempit dua. Saya baca tafsirnya dan saya muatkan juga dalam buku saya ini. Dua. Hidup yang sempit, pertama dikubur. Namanya azab kubur. Kedua, hidup yang paling sempit, yang paling sempit sekali adalah neraka jahannam. Nauzubillah. Dan lanjutan ayat ini, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan dibangkitkan dalam keadaan buta ni semasa dibangkitkan. Dahlah telanjang, dahlah tak pakai selipar. Dalam keadaan buta. Qala ya Rabb lima hasyartani a'ma. Sempat dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah aku datangkan kepada kamu ayat kami, yakni Al-Quran hadis. Fanasitaha. Engkau lupakannya. Engkau abaikannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan hari ini aku lupakan kamu. Jadi untuk menyelamatkan kita di hari yang sangat menakutkan disebut yaumus syiddah oleh Rasulullah, yakni di hari kebangkitan, dibangkitkan dalam tak apa, pakai kasut, tak pakai sepatu, tak pakai selipar, selanjang bogil, dalam keadaan subhanallah. Dalam keadaan ini, apakah yang boleh menyelamatkan kita? Bukankah tadi Allah mengatakan akan dibangkitkan dalam keadaan tertekan, susah? Untuk mengelakkannya, pertama ilmu. Pertama ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tidak akan lepas ni. Kerana ilmu, dengan ilmu Allah mengatakan wahadainahun najdain. Dengan ilmu ini Allah mengatakan aku akan tunjuk kamu dua jalan. Satu jalan ke syurga dan satu jalan ke neraka. Kita tidak tahu ke mana kita kalau kita tak ada ilmu. Kita tak tahu apakah itu jalan benar atau jalan yang salah. Jadi katakan wahadainahun najdain, kami akan tunjukkan kamu dua jalan. Ataupun beri kamu petunjuk-petunjukkan. Aku, kata Allah, kami akan beri kamu dua jalan. Tapi kalau tak ada ilmu, jalan yang mana kita nak pergi? Tentulah jalan yang salah nanti. Tetap kita katakan ini berkaitan dengan ilmu. Begitu juga hadis ini. Pernah Aisyah, bila Rasulullah SAW bertanya ataupun bercerita kepada Aisyah, Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, tidak malukah mereka, yakni dibangkit dalam keadaan bogil? Orang sekarang kan kalau tengok orang bogil semua tengok. Tapi pada masa itu, kata Rasulullah, mereka dah tak kenal tu semua. Yang mereka fikirkan, aku di mana? Nafsi. Jadi orang yang sangat menderita, terlalu menderita sehingga lupa segala-galanya. Orang yang sangat bahagia, terlalu bahagia sehingga tak heran dah benda-benda ni semua. Sebab apa kebahagiaan ini diberikan oleh Allah SWT? Syurga. Allah sudah khabarkan. Malah orang yang dapat syurga dikhabarkan oleh Allah SWT sejak di sakratul maut. Kita dah bincang tempori. Walaupun ini berulang 10 kali, tak ada masalah ini sebagai murajaah. Bukankah bila kita nak mati, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang istiqamah, yakni dia tak buat kesyirikan, semasa sakaratul maut, malaikat berebut untuk menemui orang ni. Kalau kita orang sakaratul maut, berebut juga, tapi nak baca Yasin. Ya kan? Tapi malaikat berebut, mereka ingin mengkhabarkan kepada orang sakaratul maut, Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai orang yang sakaratul maut, kau jangan takut, kau jangan duka cita, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah mengkhabarkan bahawa engkau mempunyai syurga yang sudah dijanjikan. Kalau dia dah diberitahu dapat syurga, tentulah sepanjang dia di dalam kubur, dia dapat kenikmatan. Itu dikatakan nikmat kubur. Adapun orang yang sudah diketahui di ahli neraka, Nabi mengatakan dalam tafsiran tadi, sanu'adzibuhum maratain, akan diazab dua kali. Azab pertama azab kubur, azab kedua neraka. Subhanallah. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Di hadis yang lain, min adzabil qabri. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah kubur. Ataupun ya Allah, selamatkan aku daripada seksa kubur. Kerana seksa kubur tu ada. Siapa yang dapat seksa kubur ni? Orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang tak akan dapat selamatkan. Ayat Quran menunjukkan walaupun sebelum mati orang bacakan talqin. Betul kan? Sebelum mati dia bacakan talqin. Marrabuka, apa kata juru talqin ni? Wahai saudaraku, bila ada orang yang datang, tenanglah engkau. Bila ditanya, jawablah. Marrabuka Allah Rabbi. Dia ajar kawan tu. Percayalah yang menjawab apa yang akan ditanyakan oleh Mukaddam Nakir, amalan antum. Sebab Al-Albani menjelaskan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, amal kita akan dijadikan lembaga. Kita wajib percaya. Kerana ini masalah ghaib. Dan untuk menguatkan, Al-Albani membacakan ayat, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Adapun orang-orang yang beriman ghaib, di antara cerita ghaib tu, amal kita akan dijadikan lembaga untuk menjawab. Jadi yang menjawab nanti bukan kita. Sebab soalannya bahasa Arab. Siapa boleh bahasa Arab di sini? Makanya kita punya ibadah semua bahasa Arab. Sembahyang kita bahasa Arab. Kitab kita bahasa Arab. Zikir kita bahasa Arab. Ini yang akan menjawab. Bukan kita. Jadi kita punya apa sekarang? Bekalkan diri kita dengan ilmu, baru kita dapat segala-galanya. Kita di dunia nak jadi orang yang ternama, orang yang dapat jawatan, perlu ada apa? Ilmu. Begitu juga dengan akhirat. Tapi orang lupa, dia cari dunia, dunia, dunia, dia lupa. Akhirat, cari dunia. Dari family school, berapa tahun family school? 6 tahun. Secondary school berapa tahun? 4 tahun. Okey. Universiti berapa tahun? 3 hingga 4 tahun. Berapa tahun dia habiskan? Pernah tak kita belajar agama sepanjang tu? Pernah tak kita belajar tentang Al-Quran sepanjang tu? Maka ayat tadi, siapa meninggalkan zikir, jadi kita pasti ada kesempatan dia. Hidup kita yang ada ni, hidup kita singkat yang ada ni, ambillah kesempatan. Sebab besok akan ditanya, muda kamu sebelum tua, umur kamu sebelum mati, apa yang kamu lakukan? Kalau kita sibukkan dengan ilmu, jangan sibukkan ibadah kalau tak ada ilmu. Sebab orang di luar buat bid'ah, dia banyak beribadah tanpa ilmu. Yahudi, Nasrani terutamanya, kita minta kepada Allah, waladhalin, ya Allah, kau jangan tunjuki aku jalan yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Tak ada ilmu, buat, suruh orang buat. Nasrani dal mudil, dia sesat dan sesatkan orang lain. Kenapa? Dia tak ada ilmu, dia berbuat, dia ajak orang buat. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita minta hari-hari kepada Allah, ya Allah, kau jangan masukkan aku dalam golongan orang yang sesat. Siapa yang sesat? Itu cerita dalam Al-Quran. Nasrani, dia tak punya ilmu, dia buat, dia ajak orang buat. Jadi kalau tak ada ilmu, dia sesat. Kita minta kepada Allah SWT supaya kita jangan dimasukkan ke dalam golongan orang sesat. Siapa sesat? Nasrani, tak ada ilmu tapi buat. Makanya orang bid'ah di luar tu, orang bid'ah di luar, Nabi sudah ceritakan bahawa umat ini di akhir zaman terutamanya akan ikut Yahudi dan Nasrani selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah, lama-lama masuk ke lubang biawak diikut. Sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani yang Rasulullah SAW yang umat ini akan ikut? Kata Rasulullah SAW, siapa lagi? Jadi ayat yang kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini berkaitan dengan ilmu. Syekh, apa dia punya ayat? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, cerita pasal nikmat, nikmat-nikmat ilmu. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Siapa agaknya orang-orang yang Allah telah beri nikmat? Orang-orang yang berilmu, sahabat. Sebab sahabat gulungannya solihin, siddiqin, syuhada. Siapa dia sahabat? Yang paling banyak syuhada siapa? Sahabat. Yang paling percaya kepada Rasulullah SAW dikatakan siddiqin siapa? Sahabat. Siapa yang katakan mukhlisin? Sahabat. Jadi kita minta menjadi golongan sahabat ini berilmu. Tidak ada sahabat yang bodoh. Semua sahabat adalah berilmu. Jadi kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdub, ya Allah, jauhkan kami daripada menjadi golongan ataupun mengikut jalan orang yang sudah dimurkai Allah. Maghdub di sini laknat. Siapa kena laknat? Yahudi. Kenapa Yahudi dilaknat? Dia ada ilmu, dia tak buat, suruh orang buat. Nasrani, dia tak ada ilmu, dia nak buat, disuruh orang buat. Dua-duanya celaka. Jadi supaya tidak menjadi orang yang celaka, di hari yang akan Allah bangkitkan kita dalam keadaan tidak pakai selipar, tidak pakai baju, semua dikembalikan semula. Orang yang sejak sakaratul mautnya diberitakan ke neraka, dia akan menderita sejak dia mati sampai ke neraka, na'udzubillah. Adapun orang yang punya ilmu, beramal dengan ilmunya, sebab ilmu itu perlu diamalkan, ilmu perlu dipahami, diamalkan, diajarkan kepada orang lain, besok dia berbahagia, besok dia berbahagia. Jangan ambil bahagia yang di dunia sementara ni. Kalau kita tak punya kebahagiaan di akhirat, alangkah baiknya kalau dua-dua, dunia kita dapat, sebagaimana kita katakan, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Jadi di sini, ketahuilah sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian nanti pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim yang sungguh-sungguh minta pakaian yang sempurna, sehingga kalimah sirwal, seluar, itu kalimah ucapan Nabi Ibrahim. Yang cipta seluar yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Makanya kalau orang-orang yang mengatakan salafi tak boleh pakai seluar, mesti pakai jubah, mesti pakai kain, pakai seluar itu merupakan Yahudi Nasrani, itu masih bodoh dia. Sebab seluar siapa yang cipta? Nabi Ibrahim saja. Yang berkhatan pertama siapa? Nabi Ibrahim. Perintah daripada Allah supaya khatan, dia khatan pakai apa? Pakai kapak. Subhanallah. Cerita dalam Quran macam tu. Subhanallah. Yang pakai seluar pertama siapa dia? Nabi Ibrahim. Demi untuk menutup aurat, dikatakan libasut taqwa. Jadi Nabi Ibrahim oleh kerana yang khatan pertama, cerita pasal khatan. Yang pakai seluar pertama, cerita pakai seluar. Maka dimuliakan Nabi Ibrahim kerana Nabi Ibrahim sungguh-sungguh menyembah Allah SWT, sehingga mengatakan kepada orang-orang yang dikatakan musyrik, ana bari mimma ta'budun, aku berlepas tangan terhadap apa yang kamu sembah, kepada Nabi Ibrahim. Jadi di sini, ketahuilah sungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian nanti pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim AS. Ingatlah bahawa kelak akan ada orang-orang dari umatku yang didatangkan dari sebelah kiri, di mana mereka akan diseksa. Kemudian aku pun berkata, wahai Rabku, mereka itu para sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalanmu. Ini ada berkaitan dengan bid'ah. Ayat ini menunjukkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ya Muhammad, engkau tidak tahu bahawa engkau meninggal nanti semua buat bid'ah. Saya ada menulis tentang buku bid'ah. Yang kedua, saya diperselitkan benda ni. Sebab ini memperkatakan tentang bid'ah. Kenapa buat bid'ah? Tak ada ilmu. Siapa yang paling buat bid'ah? Itu Nasara. Tak ada ilmu. Jadi kalau anda nak beribadah bersungguh-sungguh, tak ada ilmu, apa yang anda buat? Kalau anda nak beribadah sungguh-sungguh, dengan serius, sungguh-sungguh, tapi tak ada ilmu, apa yang anda buat? Anda karang sendiri ibadah tu. Jadi katakan bid'ah itulah anda karang sendiri. Anda ada-adakan bermakna anda karang sendiri. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, buat bid'ah. Bid'ah paling besar sekali adalah tentang wuduk. Di antaranya ni, Rasulullah SAW tahu siapakah yang dapat hidayah dan siapakah, maaf ya, di hari kiamat nanti Rasulullah SAW tahu siapakah orang yang bersama Rasulullah SAW, yang patut bersama Rasulullah SAW, dan siapa yang ditolak. Diumpamakan satu kumpulan kuda yang hitam, di tengah-tengahnya ada beberapa ekor yang putih, kuda yang putih. Yang dikatakan kuda yang putih adalah orang yang selamat ibadahnya. Pertama, wuduknya. Sebab miftahus salat at-tuhur, kunci solat adalah wuduk. Dan hadis ada 5 atau 6 jalur, yang di antaranya saya sering baca, apa dia? Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-salah, wa in salahat salaha amalahu kullu, wa in fasadat fasada amalahu kullu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Yang pertama sekali akan dihitung oleh Allah SWT, ibadah kamu adalah solat. Kalau solat kamu diterima, semua amalan kamu diterima. Kalau ibadah solat kamu diterima, semua amalan kamu diterima. Kalau ibadah kamu, solat kamu tidak diterima, semua amalan ditolak. Makanya puncanya, tidak diterima solat antaranya wudu. Pastikan wudu antum betul. Jadi Rasulullah SAW melihat orang yang wudunya bercahaya, maka dipanggil dan dia akan berkumpul di hud. Imam Tahawi mengatakan hud adalah akidah. Siapa tak percaya adanya hud sebagaimana orang Mu'tazilah, maka dia kafir. Apa itu hud? Satu danau. Ya, di situlah kita pertama kali bertemu Rasulullah SAW dan berkumpul Rasulullah SAW untuk memilih surga masing-masing. Jadi rehat di situ, minum. Yang mana air haud, telaga haud, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, siapa minum tak akan haus buat selama-lamanya. Itu haud. Kita ada cerita sedikit tempoh hari apabila bincang bab wudu tentang haud. Jadi ini semua bertolak daripada ilmu. Tak ada ilmu, kita tak tahu ni. Makanya saya katakan, kalau anda baca hadis ni, mati tak faham. Boleh faham macam itu? Apa cerita ni? Makanya bila dikaitkan dengan hadis-hadis sebelumnya dan hadis-hadis yang lain, bila kita duduk dalam majlis masyayikh, masyayikh mencarinya dan menceritakannya kepada kita. Makanya ya, pastikanlah kita belajar dengan guru yang guru kita ada syekh. Nanti kalau tak ada syekh, dia merepek. Habis dicerita yang bukan-bukan. Akhirnya kita bukan dapat ilmu, kita berapu nanti. Makanya asyik bergaduh dengan berapu. Kan banyak orang sekarang berapu-berapu bergaduh, diajak kawannya bergaduh. Subhanallah. Semoga kita tidak menjadi golongan orang seperti itu. Begitu juga ya. Kemudian aku berkata, wahai Rabku, mereka itu sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka berbuat setelah ya peninggalanmu. Maka aku katakan seperti yang dikatakan oleh hamba yang soleh, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Besok pembuat bid'ah yang di luar, orang-orang yang buat kemungkaran di luar, ada saksi. Siapa jadi saksi? Pengikutnya ataupun orang yang menentangnya. Jadi yang jadi saksi kita. Kenapa? Orang yang beribadah ada dua. Satu mencari keridaan Allah, satu mencari keridaan manusia, betul kan? Yang mencari keridaan Allah, besok Allah reda dan manusia reda. Hatta ahli bid'ah, ahli maksiat pun reda. Tetapi kalau beribadah mencari keridaan manusia, demi manusia bukan demi Allah, besok Allah tidak reda, manusia juga tidak reda. Apa ceritanya? Ceritanya begini. Orang yang buat bid'ah ni, besok pelaku bid'ah yang ikut dia akan nak dia, celaka engkau, kerana engkau lah aku jadi binasa. Adapun orang yang mencari keridaan Allah, orang yang tadi yang dilaknat oleh Allah, dia akan katakan, betul kata engkau, kalau aku ikut engkau, selamatlah aku sekarang. Jadi besok dia reda. Orang yang tak reda ni, sekarang orang tak reda dengan kita, kata-kata wahabi, sesat, tak apa-apa, dia tak reda. Kerana tak reda, kita dikelaskan sebagai kelas yang paling bawah, sesat, yang terhina, wahabi, apalagi kaum muda dan sebagainya. Betul kan? Kerana dia tak reda dengan kita. Tetapi kita beribadah bukan cari keredaan manusia. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, itu firman Allah. Jika kamu mencari keredaan manusia, kebanyakan manusia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Sebagaimana orang sekarang tengok pasal Maulid, bertanya ni pasal Maulid. Tak habis-habis cerita pasal Maulid. Di dalamnya mengatakan Maulid itu sunnah, sedangkan terang-terang Maulid itu bid'ah. Jadi kalau kita tinggalkan Maulid mencari keredaan Allah, besok orang yang buat Maulid akan berkata kepada Allah, berkata kepada kita, betul kata engkau, kalau dulu di dunia aku ikut engkau, aku selamat. Tapi besok tekung-tekung Maulid ni akan dilaknat oleh pengikutnya, celaka engkau, kerana engkau aku binasa. Jadi ini ceritanya dalam Al-Quran, cuba lihat. Akan disaksikan oleh mereka. Siapa persaksinya? Orang yang hidup dengan orang yang buat bid'ah, yang menentang jadi saksi, yang ikut menjadi saksi. Bagaimana jadi saksi? Dia mengatakan, kalau aku ikut engkau dulu, kalau aku tidak ikut engkau dulu, aku selamat. Dan kita pula dia jadi saksi, kalau aku ikut engkau dulu kan aku selamat. Jadi itu yang diceritakan, yang maksudnya cuba ayat ni, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Jadi orang-orang yang bersama kita sekarang, berada bersama kita, akan jadi saksi. Pembuat bid'ah tu akan jadi saksi. Cuba lihat berapa kali Rasulullah ditangkap. Kenapa ditangkap? Supaya jangan berdakwah. Kalau berdakwah bahaya. Kenapa bahaya? Pekung-pekung mereka semua tersingkap. Kemungkaran-kemungkaran mereka semua, semua akan tergugat. Subhanallah. Kita bukan nak gugat mereka, tapi kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab anda katakan ya, anda bukan berani sangat. Kita tetap manusia, kita kan takut. Tetapi kerana Allah, kita lupakan semua. Ialah anda pun bersyukur kerana itu banyak membantu meringankan banyak masalah-masalah anda. Dia antaranya bila ditangkap ni mahal kan. Ramai daripada sahabat-sahabat kita membantu. Walaupun bicara belum mula, tetapi tak tahu berapa belanja yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah sudah ramai membantu hingga meringankan ana. Makanya ana akan teruskan. Kalau antum sanggup membantu, ana akan teruskan perjuangan kita menegakkan agama Allah, menegakkan manhaj salaf, walaupun saya ditangkap 10-20 kali. Kita akan teruskan. Kalau tidak, siapa nak berdakwah? Semua takut kena tangkap, semua takut kena kecam, semua takut kena itu dan ini. Lama-lama siapa nak berdakwah? Kalau tak ada berdakwah, besok di akhirat kita akan dipersoalkan. Jadi sekurang-kurangnya walaupun antum tidak mampu untuk bercakap, bantulah anak untuk terus bercakap. Kalau antum tidak mampu untuk berdakwah, bantulah anak untuk terus berdakwah. Saya akan teruskan. Dan saya pun dah penghujung ni. Kalau tak teruskan, sedangkan pengganti kita masih semua kat bangku sekolah. Tapi mudah-mudahan mereka akan lanjutkan. Tetapi kalau antum tidak bantu mereka ke depan, kalau tak bantu kami ke depan, mereka juga takut je. Mereka lebih penakut. Makanya orang sekarang, tunggulah anak aku buat. Besok anaknya, tunggulah anak aku buat. Ataupun anaknya mengatakan, kalau dulu datuk aku takut, takkan aku berani. Kalau dulu bapak aku takut, aku lagi takut. Jadi kalau kita menunjukkan ketakutan untuk berdakwah kepada anak-anak kita, besok di akhirat kita berat. Ya, maka perjuangan kita pertama untuk menegakkan kalimah Allah. Dan tidak ada ulama-ulama yang pernah rihat bila mengajak kepada kebenaran. Imam Syafi'i keluar masuk penjara. Imam Ahmad didera. Kalau tidak kerana pengikut yang ramai, dia sudah dibunuh. Imam Ibn Taymiyyah mati dalam penjara. Kerana menegakkan sebagaimana kita nak tegakkan sekarang. Ya. Jadi kalau kita tidak jahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah dengan wang kamu diri kamu, siapa lagi nak jihad? Apakah ayat ini untuk siapa? Untuk siapa ayat ini? Untuk kita saja. Maka kita ambil ayat ini. Dan seterusnya. Sampai firmannya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah maha bijaksana, tidak boleh ditipu. Allah maha berkuasa di segala-galanya di tangannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka masih akan terus murtad dari agama mereka sejak engkau tinggalkan mereka. Yakni walaupun semasa Rasulullah SAW meninggalkan sahabat, Quran mengatakan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, ramai sekali. Tetapi dengan ramainya juga ramai yang jadi murtad. Ramai yang jadi murtad melalui bid'ah. Sebab di dalam hadis Bukhari, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah adalah pintu, jembatan untuk jadi murtad dan kafir. Ini hadis Bukhari. Jadi yang menjadikan manusia sekarang sesat, kafir, bid'ah, syirik, apa syirik adalah bid'ah. Jadi perjuangan kita sekarang yang paling tidak disuka oleh mereka apabila kita memperjuangkan sunnah dan untuk membunuh bid'ah. Bukankah kata Nabi dalam hadis, satu sunnah hidup, satu bid'ah? Jadi sekarang nak hidupkan apa kita? Sunnah untuk membunuh bid'ah. Makanya orang bid'ah tu ketakutan semua. Sehingga ingat tak Munib dulu semasa kita dapat masuk masjid, kata pengurusi dia, bisik-bisik, ustaz jangan sebut bid'ah. Peraturan kami tak boleh sebut bid'ah. Si Munib ni kacau anak. Ditanya tentang bid'ah. Bila jawab lepas kuliah, pengurusi mengatakan ustaz tak boleh masuk masjid lagi sebab ustaz sudah langgar peraturan. Lihat. Ada seorang sahabat masa korban itu, dia datang ke rumah anak. Dia 20 tahun duduk di Mekah. Balik di sini jadi imam satu masjid. Oleh kerana dia bawa khutbatul hajah, wallahi billahi tallahi Allah jadi saksi. Dia pergi rumah anak, dia cakap dengan anak, ustaz saya dipecat jadi imam di Singapura ni kerana khutbatul hajah. Khutbatul hajah apa? Kan satu daripada isinya menentang bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu dilarang di Singapura dibaca. Artinya menghapuskan bid'ah di masjid di Singapura dilarang, tetapi bawa bid'ah di masjid dipuji. Contohnya sekarang, sebab anak katakan bid'ah tak boleh cari kat mana? Kat kasino. Anda cari kat bergoyang, Kaabah, tak ada bid'ah tu. Yang ada maksiat. Tetapi di mana kita nak cari bid'ah di masjid? Sedangkan Ibn Mas'ud meriwayatkan satu hadis, al-bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat, orang tahu itu maksiat, dia akan bertobat. Tetapi bid'ah, orang tak akan bertobat kerana bid'ah dibungkus, dihias, dipakaikan agama. Katanya bagus, takkan aku nak bertobat. Seperti orang buat maulid, suruh tobat. Marah dia. Aku buat kebaikan, kau suruh tobat. Dikatakan gila dah. Sebab apa? Kata Nabi, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan untuk jadi kafir. Jadi hadis ini adalah hadis mutafak alaihi. Dan ingat dia, Rasulullah SAW mengatakan peninggalan Rasulullah SAW akan berlaku terus bid'ah-bid'ah sampai murtad. Hadis ini menunjukkan tentang berlakunya bid'ah. Dan dari bid'ah berlakulah murtad-murtad, syirik-syirik, kufur dan sebagainya yang begitu banyak. Contohnya sekarang. Ya kan? 99% orang kita percaya dukun. Percaya dukun. Dukun punca kesyirikan. Saya kuliah bila berbual-bual bincang tentang hatta tadi kelas muslimah. Ya tak? Muslimah datang ke tepian, hampir menangis dia. Saya ada masalah dengan suami, mak bertua saya pergi dukun. Saya dah kata tak payahlah pergi dukun. Kita berdoa lah. Jadi anak ajar supaya rukiah suaminya. Aku takut kena sihir kan. Mak bertuanya pergi dukun. Kata mak bertuanya pada, kami kan berusaha. Takkan berusaha syirik. Ia berusaha, ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Itu usaha yang syirik. Lama-lama jadi krisis. Dah krisis dengan suami, krisis pula dengan. Kenapa masalah dukun? Sedangkan dukun, berapa banyak dalilnya yang menunjukkan bahawa kedukun itu hukumnya syirik. Mudah-mudahan muslimah tadi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus kepada kandungan hadis. Seluruh makhluk akan dibangkitkan menuju Allah di dalam keadaan tidak beralas kaki, yakni tidak bersepatu ataupun kaki ayam kata orang sekarang, dan telanjang bulat. Tak ada terkecuali semua. Sebab kata Rasulullah, semua hamba. Sebagaimana keadaan pertama kali mereka diciptakan atau dilahirkan. Hal itu menjelaskan bahawa berbagai kenikmatan dunia yang mereka kumpulkan dan simpan akan mereka tinggalkan di belakang mereka. Yang mereka akan bawa adalah apa yang mereka sudah infakkan fi sabilillah. Sehingga semua itu tidak akan bermanfaat bagi mereka kecuali apa yang telah mereka amalkan dari harta benda yang mereka miliki. Harta kita tidak beramal, tetapi dengan diinfakkan bermakna harta kita beramal. Subhanallah. Ya, akhir zaman paling susah manusia nak berinfak. Kerana manusia hidupnya bukan bakhil. Dia ketakutan kerana kejahilannya. Kalau aku infak nanti kalau ada apa-apa siapa nak bantu aku? Subhanallah. Kalau aku infak nanti duit aku tak cukup, sedangkan infak mendatangkan rezeki. Percayalah, infak mendatangkan rezeki, memurahkan rezeki. Kita banyak hadis-hadisnya kalau kita nak kumpul nanti. Berjanji Allah pasti akan ditepati. Dan Allah tidak akan pernah melanggar janji. Quran mengatakan innahu la yukhliful mi'ad. Dia Allah tidak akan memungkiri janji. Jadi Allah akan kumpulkan kita di mana? Di akhirat besok. Penimpaan siksa kepada para pelaku bid'ah. Disebut bid'ah ya sini. Iaitu mereka yang telah mengganti dan mengubah ajaran yang ada di dalam agama Allah. Dan setiap orang yang melakukan hal tersebut, maka dia berhak mendapat siksaan. Jadi apabila Rasulullah SAW wafat, kata Allah, engkau tidak tahu apa yang berlaku kepada umatmu. Bermakna hanya Allah yang tahu bahawa mereka buat bid'ah. Dan bid'ah inilah punca pintu nak jadi kafir, nak jadi syirik, nak jadi murtad dan sebagainya. Bernisbatan diri kepada Rasulullah SAW tidak akan bererti apa-apa jika tidak disertai dengan pengamalan sunnah dan berpegang teguh pada petunjuknya. Dia mengatakan saya ahli sunnah. Sunnah kan Rasulullah SAW. Anda menisbatkan anda sebagai ahli sunnah tak ada makna kalau anda tak kembali kepada sunnah yang sebenarnya. Kerana jamaah yang Rasulullah SAW akan kumpulkan adalah jamaah yang katakan ahli sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Tidak boleh bid'ah dicampur baur dengan dengan sunnah ataupun sunnah dicampur baur dengan bid'ah. Kerana Quran mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jadi orang di luar dicampur baur sunnah dengan bid'ah. Kalau dikatakan ini bid'ah saya tak apa, ini bid'ah hasanah. Cantik ya ulasan dia atau jawapan dia atau alasan dia. Apa salahnya ustaz saya buat bid'ah? Kan ini bid'ah hasanah. Ulama-ulama kita mengatakan bid'ah hasanah, Wahabi saja tak ada bid'ah hasanah. Kata mereka. Betul kan? Tanda Wahabi, Wahabi mengatakan tak ada bid'ah hasanah. Itu betul lah. Tapi bagi mereka bid'ah hasanah itu ada. Sampai kiamat tidak ditemui hadis, hatta hadis palsu mengatakan ada bid'ah hasanah. Jadi daripada mana datangnya? Ini datangnya daripada syaitan. Ya, sebab syaitan paling suka cinta kepada bid'ah. Jadi pasukan dengan ashab, para sahabat, jamaknya daripada sahab, sahabah, ashab, di dalam hadis ini adalah orang-orang murtad yang tidak ada iman di dalam hati mereka. Adapun sahabat yang tulus seperti 10 sahabat yang dipastikan masuk syurga, juga orang-orang muslim pertama, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, mereka benar-benar telah memerangi orang-orang murtad, dan itu dengan ansar. Yang ini mereka memerangi orang-orang murtad, orang musyrik dengan ansar. Mereka benar-benar telah memerangi orang-orang yang murtad itu dengan diri dan harta mereka, dan memerangi orang-orang kafir dengan pedang mereka, serta mengecam orang-orang yang menyimpang dengan lisan-lisan mereka, hingga mereka menemui Allah dalam keadaan berpegang teguh pada sunnah Nabi-Nya. Jadi inilah yang kita perlu faham, ya, bahawa kita benar-benar akan menemui Allah. Apakah semasa kita menemui Allah, kita menemui Allah dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan menderita? Kalau kita penuhi sunnah SAW, kembali kepada sunnah, insyaAllah janji Allah, innahu la yuhlikhul mi'an, Allah akan beri kita kebahagiaan. Makanya kebahagiaan dunia dan akhirat, dunia yang kita duduk ni, akhirat dua. Pertama, bermula pintu akhirat di alam kubur, kemudian akhirat yang sebenar yang tak ada penghujungnya adalah syurga. Jadi untuk mendapatkan itu semua, syurga itu mahal. Mahal dua. Habiskan wang kamu untuk belajar. Belajar itu mahal kata Imam Syafi'i, kerana lebih-lebih sekarang buku-buku mahal, tak ada buku yang murah. Ya, dan perlu pengorbanan. InsyaAllah, kalau Allah menjanjikan kita kebahagiaan, kebahagiaan ini anda katakan tetap mahal dan memerlukan masa, kesabaran, di antaranya dengan menuntut ilmu. Allahu a'lam. Kalau ada soalan, kita teruskan dengan soalan. Habis soalan ini, rasa soalan banyak itu. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada mayat di dalam masjid, kita tidak boleh solat di dalamnya. Bagaimana kalau untuk solat Jumaat? Dari masjid di tempat saya tinggal, mayat diletakkan di sebelah tepi berhampiran tempat imam. Ada dua pendapat. Kalau pendapat Imam Syafi'i, haram sembahyang di masjid di dalamnya ada mayat. Apakah kita boleh tinggalkan sembahyang Jumaat sedangkan dosa besar, yang paling besar di antaranya, tapi tak sama seperti syirik, meninggalkan sembahyang Jumaat? Sehingga tiga kali orang meninggalkan, tiga kali berturut-turut meninggalkan sembahyang Jumaat, ada sebuah hadis, fatubi ala qulubihimun nifaq, akan dicop di hatinya nifaq. Ini bermakna tidak ada kompromi, kita tidak boleh meninggalkan sembahyang Jumaat kecuali ada keuzuran. Di antara keuzuran, hujan. Kalau hujan tu lebat, kita tidak digalakkan pergi masjid sebab takut mengotori masjid. Apakah ini boleh dikiaskan dengan hujan? Sebab Imam Syafi'i mengatakan haram sembahyang di masjid yang ada mayat di dalamnya. Tetapi di antara imam-imam yang ada, selain Imam Syafi'i mengatakan haram, tapi sembahyangnya sah. Sembahyangnya sah. Jadi kalau kita nak ambil pendapat yang kedua, ya kita sembahyang di situ. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita kerana kita tidak reda dengan adanya mayat di dalam masjid. Ada orang mengkiaskan mayat di Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Jangan samakan Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Kalau Masjidil Haram, Mekah, kalau dimasukkan mayat semasa orang keluar masjid, mayat tidak akan dapat masuk kerana kebanjiran manusia. Tapi di negeri kita, berapa oranglah ke masjid? Jadi kalau mayat itu taruh di luar dulu, lepas sembahyang baru dimasukkan, itu kan ini masalah. Sebab kan boleh diumumkan, ya kan, selepas ini kami akan sembahyang mayat. Apa salahnya? Orang yang mau mendapat pahala ganjaran tentu dah ditunggu untuk, ya, kerana muftinya perlu beri fatwa. Mufti Singapura perlu beri fatwa kat masjid-masjid, arahkan kalau ada orang mati itu, kalau boleh mayat taruh di luar dulu, lepas mayat baru dimasukkan. Ini kan mereka bermazhab Syafi'i. Syafi'i apa agaknya yang mereka pegang ya? Hamzah, Syafi'i apa agaknya? Saya bingung kadang-kadang. Mereka mengatakan mereka Syafi'i, kita Wahabi. Syafi'i mana agaknya? Imam Syafi'i melarang. Kita dah bincang dan kita sudah tulis satu buku namanya Kuburi. Haram hukumnya, ya. Tetapi yang paling banyak menyembah kubur orang-orang yang dikatakan Kuburi, orang-orang bermazhab Syafi'i. Ya kan? Tengok sufi-sufi, kebanyakan orang bermazhab Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan man tasawwafa faqad tazannaqa. Siapa masuk sufi sudah zindik. Teruskan soalan yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya duit hantaran yang kini menjadi satu kemestian di Singapura ini sehingga menyusahkan seseorang itu untuk berkahwin? Harap dapat Ustaz jelaskan. Tengok ya, mengatakan menyusahkan. Sehingga menyusahkan. Di dalam hadis, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunatku. Siapa yang tak ikut sunatku nikah, dalam nikah, bukan daripada gulunganku. Di dalam hadis yang sahih, saya ada menulis di luar, perkahwinan diberkati Allah. Ataupun apa ni, selamatkan rumah tangga anda melalui tidian sunat. Di situ anda bawa hadis yang sahih, perkahwinan yang paling murah itulah yang paling berkah. Perkahwinan yang paling murah itulah yang paling berkah. Hantaran yang sampai puluh-puluh ribu itu bid'ah. Di dalam Islam yang ada bukan hantaran, yang ada mahar. Mahar di Singapura berapa? $50 ya? $50. Tetapi hantaran berapa ribu? Mungkin ada $50,000. Padahal Rasulullah buat hantaran, tak ada. Bila hantaran, bila hantaran mula, itu apa? Nak membodek keluarga perempuan. Akhirnya jadi satu adat. Bila jadi adat, dijadikan agama. Adat tidak boleh jadikan agama. Sebab agama kita bukan adat. Tetapi sekarang kalau tak ada hantaran, itu bukan perkahwinan namanya. Seolah-olah macam itu. Jadi di antara syarat perkahwinan sekarang ditambah satu bid'ah, yakni hantaran. Hantaran sebenarnya bid'ah. Kalau boleh kita hapuskan. Hadiah tak jadi masalah. Tetapi kalau hadiah, takkanlah diberi had sekian-sekian. Kalau engkau nak anak aku, hantarannya itu 5,000, 6,000. 5,000 tak main lagi dah ya. 10,000. Kalau itu katakan hadiah, bukan hadiah. Hadiah suka kita nak kasih berapa? Apa bentuknya? Tapi bentuk duit mesti serba satu pula kadang-kadang. Dulangnya dipenuhi dengan itu, dengan ini. Ini semua siapa yang ajar ya? Yelah kasut. Ini kasut dia dulang, ini Quran kat dulang. Tepi-tepi kiri kanan. Sama aja taraf kasut, selipar atau capal dengan apa, dengan Quran. Orang Arab datang pergi Singapura, dia tengok, dia tanya ke anak-anak Mekah, kau punya bangsa apa ni? Selipar taruh dalam dulang tempat makan, lepas tu sebelahnya Quran. Kata anak, ini bukan bangsa anak. Kata anak, tak tahu bangsa apa ni. Sebab apa? Islam tak mengajarkan seperti itu. Orang Arab tanya kan anak, kau punya bangsa ni apa ni? Selipar taruh atas dulang, sebelahnya Quran, tepi-tepi sama-sama. Allahu Akbar. Kemudian katanya duit dibentuk-bentuk jadi biji duit. Cucuk sana, cucuk sini, tak ada kerja katanya. Ini orang Badui punya cerita lah. Jadi kita katakan ini adalah bid'ah yang menyusahkan. Kalau ini menyusahkan, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyusahkan kamu dalam urusan agama ini, dalam urusan ibadah, kecuali yang termampu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru fala tu'assiru, permudahkan jangan dipersulitkan. Itu agama. Tapi kalau dilawan juga, dia nak sulit sulat, akhirnya anak dia jadi handratu. Hantarannya mahal sangat. Ya kan? Ingat dia akhir zaman, satu laki-laki dikejar oleh 80 perempuan. Jaga-jagalah. Mahal-mahal sangat, kata orang Melayu, bunga kan? Sekuntum saya. Tapi kubang pun susah nak ditangkap. Bunga kat mana-mana kita boleh petik. Allahu Akbar. Tak apa, kita teruskan soalan itu. adakah doa-doa khusus yang sunnah dibaca selepas seseorang bapa menikahkan anak gadisnya? Ya, doakanlah keberkatannya. Ada khutbah nikah, dalam khutbah nikah tu selitkan doa. Tidak ada doa khusus, kita doa dalam bahasa Melayu tak apa ya. Kita minta, ya Allah, murahkanlah rezeki pasangan pengantin ni, panjangkanlah umurnya, apa, cucurkanlah ya anak-anak yang soleh, berkatkanlah, dan banyak lagi kita boleh minta kepada Allah SWT. Dan bila kita minta kepada Allah SWT, insyaAllah Allah akan tunaikan. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlukah kita mengangkat tangan ketika membaca doa selepas azan? Itu doa-doa yang bukan doa yang khusus ya. Jadi nak angkat tangan okey, tak angkat tangan tak jadi masalah. Tetapi tidak ada contohnya angkat tangan. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangan apabila berdoa lepas azan. Tidak ada contohnya. Jadi ada ulama mengatakan nak angkat tangan silakan. Sebab dalam hadis Allah malu kalau orang mengangkat tangan tidak ditunaikan. Ya. Tapi yang contoh yang paling baik adalah contoh para nabi dan para sahabat. Jadi kalau dia tidak mengangkat tangan, tak perlulah kita sibuk-sibuk angkat tangan. Teruskan, wallahu a'lam. Sujud mengikut sunnah, adakah buka mata atau tutup? Buka mata. Buka mata. Teruskan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana harus kita tahu Ustaz yang sunnah wal jamaah? Dia ada tiga. Pertama, tanyakan kepada Ustaz kita. Sekarang kita belajar dengan Ustaz Sunnah di Singapura. Tanyakan, apakah Ustaz ni Sunnah? Ustaz ni akan beritahu. Ya, dia Sunnah atau tidak Sunnah. Kedua, tanya Syekhnya. Kalau seorang mengatakan dia Sunnah, Salafi, tanya Syekhnya. Dia belajar dengan siapa? Kalau dia tak punya Syekh, takuti Syekhnya syaitan. Faham maksudnya? Semasa belajar di luar negeri, siapakah Syekhnya? Kalau Syekh-Syekh Salafi, dia seorang Salafi. Kalau tak punya Syekh, cuba duduk di universiti, balik mengajar, itu masalah. Ketiga, bila dia kembali kepada Quran Hadis, mengikut pahaman salaf, yang disebut ulama-ulama salaf. Berkata Imam Syafi'i, berkata imam-imam yang kita katakan bahawa imam-imam salaf, apabila membawa Quran, apabila membawa hadis, dan apabila membawa asar, kemudian dibawa kata-kata ulama mu'tabar untuk menguatkan, untuk memahamkan, untuk menjelaskan apa yang dibaca. Sama ada segi akidah, ibadah atau akhlak. Tetapi kalau dikatakan, oh imam saya cuma satu, Imam Abu Hasan Asy'ari, itu bid'ah. Sebanyak-banyak imam, beratus imam, dipilih satu, yang lain ditolak. Betul kan? Imam Syafi'i ditolak, oh, saya tak pakai akidah Imam Syafi'i. Lihat, Imam Abu Asy'ari saja. Sedangkan Imam Abu Hasan Asy'ari pun tak ajar dia, ikut dia seorang saja. Ya kan? Kemudian orang-orang bid'ah biasanya selain kembali kepada satu imam, kalau fikirnya Imam Syafi'i saja. Orang-orang salaf tidak seperti itu. Orang-orang salaf dikenalkan seberapa banyak imam-imam salaf. Makanya bila kita duduk dalam majlis ahli sunnah wal jamaah banyak salaf, kita kenal Imam Al-Balbahari, Al-Lalika'i dan banyak lagi. Tetapi dulu kita belajarkan majlis Imam Syafi'i, Imam Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i, Imam Hasan Asy'ari, kalau ditambah Imam Al-Ghazali, yang banyak membawa bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Begitulah caranya. Ala kulihal, ala katakan tiga syarat ni kita penuhi. Ya. Jadi jangan sembarangan. Tanya kepada ustaz kita, "Ustaz, ustaz yang saya belajar ni apakah ustaz sunnah?" Kedua, ya, bila dia kembalikan akidah kita ni kepada akidah sebagaimana saya katakan tadi. Wallahu alam, teruskan. Kerana banyak soalan yang perlu dijawab. Bolehkah kita mencari ilmu dengan banyak berguru? Ya, itu disuruh. Tapi pastikan guru kita guru yang kembali kepada manhaj salaf. Ya, sebagaimana saya katakan yang kedua tadi, tanyakan guru yang mengajar kita, apa siapa syekhnya. Imam Syafi'i diceritakan bahawa banyak syekhnya. Semua imam-imam kita kalau kita baca bukunya, sering diceritakan berapa orang syekhnya. Ya. Dalam mukadimah saya yang mengatur guru-guru saya ni, anak murid saya yang namanya Azman, dia tanya, "Ustaz, siapa ustaz guru dulu?" Ana cerita-cerita rupa-rupa ditulis. Ditulis itulah sebagaimana dalam mukadimah buku saya, biodata Ustaz Rasul. Ya. Jadi alhamdulillah apa yang dikumpul tu bila anak ceritakan memang betul, itu guru kami, guru saya semasa di Mekah. Alhamdulillah. dengan keberkatan duduk di majlis orang-orang ikhlas, inilah hasilnya. Ya. Maka yang kedua saya syaratkan tadi, kalau orang tu mengatakan dia seorang salafi, tanya syekhnya. Kalau tak ada syekh, lebih baik tinggalkan. Yang ketiga itulah, di samping dia punya syekh, dia mengenalkan ulama-ulama salaf, sama ada yang dulu dan sekarang. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada sifat nafsu marah. Bagaimana harus saya lakukan? Bagaimana pula cara sabar? Kerana saya tidak boleh kontrol kesabaran saya. Adakah saya kurang iman? Sebenarnya marah ini daripada syaitan. Dan manusia mesti ada sifat marah. Jangan terus tak ada. Kalau manusia tak ada sifat marah, dia ada kecacatan. Artinya cacatlah dia. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, tiga kali mengatakan la taghdab. Ditanya lagi la taghdab. Ditanya lagi la taghdab. Tiga kali. Kemudian kalau seorang tu dah marah, Rasulullah nasihatkan supaya duduk. Tak ada dia juga supaya baring untuk merehatkan kemarahannya ataupun meredakan. Kalau tidak, ambil sembahyang, sebab kemarahan itu daripada syaitan. Syaitan itu daripada api, dan api hanya dapat dihapuskan dengan air, berwuduk, dan sebaiknya bersolat. Kerana Quran mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa-jiwa. Zikir paling tinggi nilainya, darjatnya adalah solat. Jadi dengan solat dia akan tenang. Jadi apa dia? Kalau berdiri, duduk. Duduk tak reda, baring. Baring tak reda, ambil wuduk. Dan solat, paling-paling solat wuduk, sunatul wuduk, insya-Allah. Kerana kemarahan ini bahaya. Kemarahan boleh membahayakan diri dia dan diri orang lain. Baru banyak marah-marah namanya membunuh. Marah-marah rumah boleh dibakar. Marah-marah anak pun ada yang bunuh anak kan, dan sebagainya. Jadi kemarahan ini adalah satu bahaya. Dan untuk meredahkan kemarahan, saya yakin juga ilmu. Betul kan? Hanya ilmu mengajar bagaimana untuk meredahkan kemarahan. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah Quran dan hadis. Di dalam Quran, di dalam hadis ada bab-bab sabar. Sehingga Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, bukan bersama orang yang kaya, tapi bersama orang yang sabar. InsyaAllah, InsyaAllah kesabaran ini mulia. Ya, as-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman, insyaAllah. Bermakna kalau tak sabar, sebagaimana sahabat mengatakan, apakah dia tak ada iman? Bukan tak ada iman, mungkin dia lemah iman. Ya, yang mengangkat iman kita tetap ilmu. Allahu'alam. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, bolehkah menunaikan umrah dahulu? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah, tak ada masalah. Ada mengatakan tak boleh pergi haji dulu. Tak apa, sekurang-kurangnya menunaikan perintah salam asyadur rihali ila thalathati masajid. Dituntut kamu berlayar untuk beribadah, pelayaran yang bermakna pelayaran ibadah, tiga masjid, Mekah, Madinah dan Palestin. Makanya kami lebih galakkan kalau buat umrah, di antaranya singgah ke Palestin. Bila lagi nak pergi? Dan saya pada umrah akan datang ni, bulan 6 ni, kami balik akan singgah di Palestin. Ya. Jadi saya diminta supaya setiap tahun membawa jamaah pergi umrah. Kalau sihat, insyaAllah. Ya, jadi yang tak boleh pergi tahun ni, tahun depan, kita cari waktu yang sesuai, kita pakat-pakat dan kita pergi Palestin. Bila lagi kita nak pergi ke Palestin? Kita kebanyakan depan saya ni dia dah penghujung. Bila lagi nak pergi? Jadi kita nanti pergi ramai-ramai, insyaAllah. Wallahualam. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya nak kawal diri saya dari bergaul dengan orang bukan mahram? Maksudnya saya suka makan bersama atau minum teh bersama. Senang cakap Ustaz, saya pantang di pelawa. Saya pantang perempuan pelawa dan lepas saya memang tak boleh tengok. Allah. Ini pun juga ada penyakit. Penyakit apa? Kata orang penyakit mental. Penyakit gatal. Ala kulihal, obatnya Quran dan hadis. Kembali pada Quran hadis, dia akan sembuh. Ya kan? Sebab Quran paling-paling mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki beriman, tundukkanlah penglihatannya. Artinya jangan tengok perempuan yang boleh membawa kepada syok dan sebagainya. Dan jagalah faraj kamu. Begitu juga An-nazra zina. Kata Nabi, pandangan itu zina. Ali mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Ali, nazratun lak wa nazratun alaik. Terpandang bagi engkau ya Ali, tapi ulang pandang haram bagi engkau. Dan banyak lagi ya. Walaupun memandang itu zina yang tidak direjam, tapi tetap dikatakan zina. Jadi hukumnya haram. Banyak lagi soalan tu. Ambil yang kertas dulu. Yang kertas-kertas dulu insyaAllah. Bukan bermakna kita tak layankan faltok. Kita beri keutamaan orang yang jihad jalan kaki ke sini atau naik bas dan sebagainya. Sebab dia dah korbankan waktu ya kita lukannya itu. Yang dipaltok pun kita muliakan. Sebab dia nak belajar. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak bertanya, seorang suami sudah menjadi sunnah tapi masih lagi suka menengking dan menundik isteri. Lalu apa pemberiannya suka dibangkit? Bagaimana nak ubahkan Allahu Akbar saya itu? Apa isteri hendak buat? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ya, di dalam hadis Bukhari, sibabul muslimi fusuk, maki hamun menengking orang Islam itu fasik. Fasik dosa besar. Yang dikatakan angkarul aswat sautul hamir, menengking ini suara yang paling buruk, dan seburuk-buruk suara adalah sama seperti keledai. Jadi Allah samakan orang ini seperti keledai. Cantik ke keledai, cantik ke seluruh kedai keledai. Kemudian saya katakan ya, sedekah yang paling mulia untuk diri sendiri, kemudian untuk anak bini. Jangan batalkan sedekah kita dengan kita mengungkit-ungkit. Quran mengatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang sudah menerimanya. Termasuk isteri. Kita dah kasih isteri kita kau ungkit. Batal, tak dapat pahala sesin pun tak ada pahalanya. Jadi Allah mengatakan dalam Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Anda baca seterusnya ayat ni. Ini semua cerita pasal sedekah, cerita pasal infak, cerita pasal zakat. Jadi kalau kita dah keluarkan zakat, sedekah atau infak, kita jangan ungkit. Kalau dia ungkit, kalau orang yang menerima itu sakit hatinya, terguris hatinya, anta bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Sebab anta menentang Al-Quran ini. Jadi bagi suami, apapun yang diberikan kepada bininya ataupun keluarganya, jangan dia ungkit. Kalau dia ungkit, bagaimana dia? Seperti ada juga, dia bangga. Adik-beradiknya lain miskin. Dia seorang agak ada harta. Dia bantu bapaknya. Dia ungkit-ungkit. Tengok, aku seorang bantu bapak. Tengok, kau orang tak bantu bapak. Tengok. Itu bermakna anda menyakitkan bukan saja orang yang menerima, tetapi orang yang tak mampu juga anda sakitkan. Juga tidak boleh dalam Islam. Macam mana saudara Abdul Manik? Di sana Abdul Manik misalnya contoh. Dia sedekah kepada seseorang. Dia sakitkan hati orang yang tak sedekah. Tengok, aku bersedekah. Kenapa kau tak sedekah? Tidak boleh. Dia boleh menyakitkan hati orang yang tidak ni juga tidak boleh. Bermakna bukan saja orang yang menerima sedekah kita sakitkan hatinya, tapi orang yang tak mampu sedekah juga jangan disakiti hatinya. Jadi Islam melarang seperti itu. Sebab ini akhlak. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Jadi akhlak kita dalam bersedekah, kalau boleh yang kanan beri, yang kiri jangan tahu. Itu akhlak kita bersedekah. Ya. Jadi kalau dah bagikan, jangan diungkit. Kalau diungkit memang kadang-kadang kita baik-baik nikmat, lama-lama tak nikmat betul kan. Kalau dikasih yang kedua, dia orang yang menerima tu akan rasa tawar dah. Ya, supaya kita dapat nikmat, dia dapat nikmat, kita dapat pahala, dia dapat pahala, jangan diungkit lagi. Atas kepada isteri. Dan kalau boleh isteri yang seperti ini sabar, doakan suaminya dan nasihatkan, insya-Allah. Satu lagi sebelum kita sambung subjek seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak bertanya, sekiranya kita pergi ke kuburan untuk membersihkan kubur arwah bapa dan saudara yang telah kembali ke rahmat Allah, adakah dibolehkan tujuan kita dan berdoa dengan membaca Al-Fatihah semoga roh mereka diampunkan di alam kuburan? Fatihah bukan doa yang digunakan untuk berdoa di kubur. Biasanya Fatihah digunakan oleh orang-orang bid'ah untuk menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang mati. Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan perbuatan seperti itu. Orang membaca Al-Quran yang niatnya menghadiahkan pahalanya kepada orang mati, kata Imam Syafi'i tak sampai. Tak sampai, yang sampai doa. Jadi doa dengan baca Al-Quran tidak sama. Dan di antara tujuan kita menziarah kubur antaranya ingat mati dan mendoakan orang kubur. Yang mana SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal ana zuruha. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah. Kenapa ziarah kubur? Tuzakkiratul maut, supaya ingat mati. Sebab bila orang itu ingat mati, dia takut kepada Allah. Kedua, untuk mendoakan. Dan sunnah mendoakan orang mati. Adapun membaca Al-Fatihah, itu Al-Quran, bukan doa untuk orang mati. Membaca Al-Quran kepada Imam Syafi'i, untuk orang mati, di bawahnya hujah untuk menolaknya. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atau dosa orang lain. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Bagi orang yang mati ini, semasa dunia, kalau dia berusaha, dia dapat. Kalau tak berusaha, tak dapat. Ya? Jadi, tidak ada bacaan Al-Quran untuk orang mati. Mendoakan, iya. Ya? InsyaAllah, ini jawapan kami. Ambil sedikit subjek yang kedua. Kewajipan menuntut ilmu. Sampai di mana kita yang... Siapa ingat sampai di mana kita? Saya tak catat di sini. Siapa ada catat? Saudara Jaafar? Ya? 32? 73. Alhamdulillah. Sudah jauh kita. Ilmu tidak diberi kepada pelaku maksiat. Saya awal-awal dulu saya katakan bahawa dalam manhaj salaf ada satu lagi dikatakan manhaj talaki. Manhaj talaki artinya manhaj menuntut ilmu. Kita katakan menuntut ilmu di dalam manhaj kita hendaklah berguru seperti Rasulullah SAW berguru dengan Jibril, para sahabat berguru dengan Rasulullah SAW, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita wajib berguru. Yang dikatakan tadi, syarat kedua kalau kita nak belajar dengan seorang yang dikatakan ustaz, kita tanya gurunya, syekhnya. Sebab itu manhaj kita. Ulang lagi sekali. Tadi ditanya, bagaimana nak kenal guru salaf? Sebelum kita mempelajari, yang kedua saya minta, tanya kepada guru tu, tak jadi masalah, siapa syekhnya? Kalau tak punya syekh, macam mana dia dapat ilmu? Dan syekhnya mestilah syekh-syekh salaf. Bukan sembarangan. Jadi itu manhaj kita. Jadi di sini, Imam Syafi'i yang kita pakai manhajnya, Imam Syafi'i mengajarkan kita bagaimana cara belajar, disiplin belajar. Apa dia? Di antaranya, Quran sudah menjelaskan, Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Yang maksudnya, oleh itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu. Jadi untuk dapat ilmu, takwa dulu. Yang mengajar adalah Allah. Kerana, di dalam sebuah hadis Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, orang yang dapat ilmu kerana belajar ni ada yang penuh, ada yang separuh, ada yang tak dapat. Ya, itu biasalah kalau dah itu apa keadaannya. Tapi orang yang tak dapat tetap dapat pahala kerana didoakan oleh para malaikat. Jadi oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Berkata Imam Syafi'i, lihat, kita katakan kita gunakan manhaj Imam Syafi'i bagaimana disiplin menuntut ilmu. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun, tulis di situ nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku adukan kepada waqi' buruknya hafalanku, maka diarahkan aku agar aku meninggalkan segala maksiat, meninggalkan segala maksiat. Maka dia mengkhabarkan kepada aku bahawa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Sebab ilmu itu Quran dan hadis. Dikatakan dalam Quran, Nurus samawati wal ardh, cahaya yang memberi petunjuk yang di langit malaikat dan di bumi jin dan manusia. Ya? Allahu nurus samawati wal ardh, Allah yang memberi hidayah. Cahaya artinya ilmu yang berupa hidayah. Maka dia mengkhabarkan kepadaku supaya aku bahawa sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberi sebagai petunjuk kepada pelaku maksiat. Kita dah bincang tempoh hari, hati manusia seperti cermin, seperti cermin jernih. Setiap kali maksiat berlaku, kita lakukan, ada dot. Dan kalau kita tak tobat, dia akan gelap. Bila gelap, cahaya tak masuk, mungkin boleh jadi murtad, kafir dan sebagainya. Ya, insyaAllah kita akan tinggalkan maksiat ni. Ibnul Mubarak, seorang zuhud, ra'aitu zunuba tumitul quluba wa kad yurithu dhul idmanuha wa tarkud dhunuba hayatun hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Aku dapati segala dosa itu mematikan hati. Segala dosa umum, dosa apa saja. Dan telah mewariskan segala kehinaan. Dosa ini mewariskan kehinaan, berbagai-bagai kehinaan. Kalau dosa berzina, mencuri dan sebagainya, subhanallah. Kalau orang tahu, habis dihina. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkannya, yakni meninggalkan perkara-perkara yang membawa dosa. Tidak ada yang merosak agama melainkan para raja. Kemudian para ulama su. Lihat ulama su yang merosakkan ilmu, walaupun kita dah jaga segala maksiat kita tinggalkan, tapi kalau berguru dengan ulama su tetap kita dapat kecelakaan. Ulama su artinya ulama buruk seperti ulama bid'ah dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Kaki ibadah tidak berilmu, dia sesat dan boleh menyesatkan orang lain sebagaimana kita katakan tadi, orang-orang nasarah dal mudil. Kita minta ghairul maghdub. Ya Allah, jadikan, jangan kau jadikan aku golongan orang yang sesat. Siapa dia? Nasara, tak punya ilmu, dia buat tetapi suruh orang buat. Kita ambil lagi sekali, tak apa, ini ulangan Imam Syafi'i tinggalkan, bab 13. Hendaklah ikhlas menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah SWT adalah ibadah yang dibangun dengan keikhlasan. Sehingga Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh beribadah kecuali dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah. Kalau tidak ikhlas, sia-sia. Ikhlas itu tauhid. Kalau tak ikhlas, bermakna kita melakukan satu dosa, iaitu syirik. Lihat, menuntut ilmu termasuk ibadah, maka hendaklah sentiasa ikhlas ketika menuntut ilmu. Di antara dalil yang mana dalil ini antara dalil yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan ramai perawinya sebagaimana di bawah ni, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yawm al-qiyamati ya'ni rihuha. Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang sewajarnya dengan mengharapkan wajah Allah, yakni melihat wajah Allah besok di akhirat ataupun kerana keridaan Allah, namun ia tidak melakukannya melainkan semata-mata mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat, yakni dia akan dihubungkan ke neraka. Dan innamal a'malu binniyat, kalau niat kerana Allah, Allah lah akan beri ganjarannya. Kalau niatnya kerana dunia, dunia dapat tapi tak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dunia pun tak dapat ya. Jadi juga man ta'allama al-'ilma liyubahi bihi al-'ulama wa yujari bihi as-sufaha wa yusrifa bihi wujuhun nas ilayhi adkhalahu Allahu jahannama. Barang siapa yang menuntut ilmu agar dia diangkat sebagai ulama, yakni supaya satu hari diangkat sebagai ulama dan mendapat gelaran ahli fiqh, yakni juga gelaran yang tinggi demi untuk gelaran, dan disanjung oleh manusia, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Ada orang supaya disanjung, diangkat dan sebagainya, itu silap ya, bukan itu niat orang belajar. Begitu juga la ta'allamu al-'ilma litabahu bihi al-'ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala takhayyaru bihi al-majalisa faman fa'ala dhalika fannar an-nar. Janganlah kamu menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh ataupun membuli orang-orang bodoh, memperbodohkan orang-orang bodoh. Dan janganlah kamu memilih majlis untuk mencari perhatian orang, sebab separuh orang kalau tak ramai tak datang, kalau ramai baru datang, kalau ramai dibangga. Sampai ada satu ustaz di mana, di YouTube, dia mengatakan Ustaz Rasul Dahrinya depannya berapa orang saja, diupah lagi supaya ketawa. Seolah-olah dia bangga, tengok majlis aku penuh. Ustaz ni paling kelakar ya. Dia katakan Rasul Dahri sesat, Rasul Dahri syaitan, iblis katanya, subhanallah. Ustaz ni perlu bertobat. Kenapa? Sepatutnya dia tidak boleh mengkafirkan orang lain, mengatakan orang syaitan atau iblis itu sama mengkafirkannya. Ditakuti kekafiran akan terpantul kepadanya. Dia patutnya seorang ulama, kalau di ulama lah, tak tahu saya ulama bukan ulama sih tu, bukan macam itu akhlaknya. Dan dia popular kerana kelakarnya. Dan di antaranya katanya main apa, main mitah. Kalau tahu tahu lah, tak tahu pun tak apa, tak perlu tahu. Ya, jadi subhanallah. Kadang-kadang dia perkataannya terkena dia sendiri. Dia katakan Rasul Dahri kapi tersesat kerana mengatakan Allah bersemayam di atas arahnya. Sedangkan mursyid dia, dia kan mengkafirkan UMNO, mengkafirkan pemerintah, sedangkan ini sifat khawarij sebenarnya. Maka dia bersama pembangkang, maka dipujinya pembangkang. Dia lupa mursyid pembangkang tu, Tok Guru ni Aziz juga mengatakan Allah fisama. Lihat, bila terperangkap di pusing sana pusing sini, ini tanda-tanda ulama su. Bukan Ibn Qayyim, Syekh Mukbil mengatakan tanda-tanda ulama su, pertama kadab. Tahu kadab? Kedua tadlis, pusing sana pusing sini. Ya, ada tiga, yang ketiga saya lupa. Pertama kadab katanya, kedua tadlis. Ya, tadlis ni putar sana putar sini, bila kena dia pusing sana pusing sini. Ada tiga, yang ketiga nanti saya tengok bukunya semula. Yang ketiga saya lupa. Dan kalau orang ni dia mengajar demi untuk jadi perhatian, tak dapat apa dia. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ibn Hibban, Hakim dan ramai perawinya, janganlah kamu menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh ataupun membuli orang-orang bodoh, mempermain-mainkan orang bodoh. Dan janganlah kamu ya memilih majlis untuk mencari perhatian orang, artinya semata-mata untuk yang ramai supaya dapat perhatian. Barang siapa yang malukan hal itu, maka tempatnya di neraka, tempatnya di neraka. Diulang, ini serius, subhanallah. Ya, janganlah jadi orang seperti yang saya katakan tadi. Takut kita. Begitu juga la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan memperoleh ilmu orang-orang yang malu dan orang yang sombong. Sombong bagaimana? Kalau datang ke majlis seolah-olah dia paling hebat. Kalau soal menunjukkan soalan dia yang paling hebat. Di antaranya dilawan gurunya kalau sesuatu yang tak kena kepada dirinya, dilawan. Yang penting dia menang. Ini sudah berlaku ya. Dan mudah-mudahan kita tak termasuk daripada golongan orang-orang seperti itu. Hadis seluruhnya saya baca maknanya saja kerana terlalu panjang kita menyebabkan masa. Semoga Allah memberkahi cahaya pada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami, lalu menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Banyak orang yang membawa fiqh namun ia tidak memahaminya. Dan banyak orang yang menerangkan fiqh kepada orang lain yang lebih faham darinya. Ada tiga hal yang dengannya seseorang Muslim akan bersih dari keburukan, yaitu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu dengan ikhlas, terutama menuntut ilmu. Melakukan sesuatu dengan ikhlas kerana Allah, menasihati ulil amri, yakni penguasa, berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin, yakni berlindung di bawah satu pemerintahan, kerana doa mereka meliputi orang-orang yang berada di belakang mereka. Beliau bersabda, barang siapa yang keinginannya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan keutamaannya, menjadikan kekayaan di hati, dan dunia akan mendatangi di dalam keadaan hina. Yakni kalau semata-mata kerana dunia ya, kalau kerana dunia Allah akan datangkan kehinaan, tetapi kalau kerana akhirat, dua-dua Allah akan beri. Namun barang siapa yang niatnya mencari dunia, dunia Allah, baca sekali, namun barang siapa yang niatnya mencari dunia, Allah akan mencerai beraikan dunianya. Kalau semata-mata kerana dunia, menjadikan kefakiran di kedua kelopak matanya, dan mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi kalau boleh ikhlaslah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bab 14, wajib mengamalkan ilmu dan haram menyembunyikannya. Soalan banyak lagi? Kalau tak banyak kita teruskan kerana ada waktu lagi. Allah telah mencela dan benci terhadap orang yang berilmu, iaitu orang yang dianggap sebagai ulama oleh ummah, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya ataupun tidak mengajarkan kepada orang lain. Antara kecaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan kepada orang lain, makanya bila kita berilmu, pertama sekali untuk menyelamatkan diri kita, kemudian disampaikan kepada orang lain. Apa dalilnya? Ku anfusakum, selamatkan diri kamu. Wa ahlikum nara, dah selamatkan diri kita, kita keselamatkan keluarga kita daripada neraka. Bagaimana cara menyelamatkan? Kita makan apa kita belanja. Tapi bawa isteri ke sini dan bawa anak, alhamdulillah, semoga Allah memberkati keluarga antum yang membawa anak dan bawa isteri ke sini, insyaAllah. Semoga Allah memberi ilmu yang manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebencian ataupun murka Allah. Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Dan seterusnya Al-Quran, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan berikan kamu bawa isinya. Diberikan kamu bawa isinya disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Jadi ilmu itu dikerjakan, diamalkan, bukan disembunyikan. Mengamalkan ilmu dengan mengerjakannya dan diajarkan kepada orang lain. Maka tajuknya di sini, wajib mengamalkan ilmu, haram menyembunyikan. Yani mengamalkannya kemudian diajarkan kepada orang lain semampu mungkin. Begitu juga orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berupa kitab Quran hadis, tetapi tidak mengamalkannya seperti Yahudi, maka Allah umpamakan seperti keledai. Dalilnya, masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bandingkan orang-orang yang ditanggungjawabkan dengan tugas melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab besar. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, yakni ayat-ayat berupa keterangan daripada Allah SWT. Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim, yakni menzalimi dirinya sendiri. Allah tak zalim. Bagaimana menzalimi diri sendiri? Ada kitab tak dibaca, ada kitab tidak dipelajari, ada kitab tidak diajarkan untuk apa? Untuk berkat-berkat saja. Ada majlis baca ambil berkat, itu. Itu bukan berkat, itu bid'ah. Rasulullah tak pernah adakan majlis, sebelum buka majlis baca Al-Quran. Pernah? Tak pernah. Tapi kita mengatakan apa salahnya ambil berkat, sedangkan bukan itu caranya. Dan Allah sendiri dalam Al-Quran menyuruh kita beramal. Kalau ini perintah Allah, kita jangan abaikan. Kalau ini perintah Allah, kita jangan main-main. Dalam surah At-Taubah ayat 105, faqul i'malu fasayarallahu amalakum fasayarallahu amalukum amalakum amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasuradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan bila esok jadi saksi, bila di akhirat besok. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Bermakna apa yang kamu amalkan tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan, yakni diterangkan secukup-cukupnya, diperlihatkan dan sebagainya. Kemudian seorang bersabda, man su'ila an ilmin ya'lamuhu fagatamahu uljima yawmal qiyamati bilajmin minan nar. Barang siapa yang ditanyakan tentang sesuatu ilmu, kemudian dia menyorokkannya, maka Allah membelenggunya dengan belenggu neraka di hari kiamat kelak. Jadi orang-orang di luar tu kadang-kadang dia tahu ya hukumnya, tapi dia sembunyikan. Kenapa? Katanya kalau saya terangkan nanti pecah belah. Kalau saya terangkan pecah belah. Kalau tak terangkan dia pecah belah. Apa itu pecah belah? Belah, pecah, ini tinggalkan Al-Quran. Nak bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi katakan bersatu itu kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis, dan janganlah pecah belah. Jadi maksudnya jangan tinggalkan Quran, tinggalkan hadis, kerana bila tinggalkan Quran hadis bermakna kamu sudah pecah belah. Bersatu berjamaah bukan kelompok, tetapi kembali kepada kebenaran. Kelompok yang ramai kalau tak kembali kepada Quran tetap dia pecah, dia bukan bersatu. Sebab dimasukkan bersatu dengan Quran hadis, betul kan? Selagi tidak bersatu dengan Quran hadis, kita tidak dinamakan berjamaah. Kerana apabila Ibn Mas'ud ditanya apa itu jamaah, kata Ibn Mas'ud, jamaatu al-jamaatu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jadi katakan jamaah apabila engkau kembali kepada kebenaran walaupun engkau seorang diri. Dibacakan kebenaran itu adalah ayat Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Ini Quran hadis, kamu jangan ragu. Jadi jamaah apabila kembali kepada Quran hadis. Kalau tidak, kalau kembali kepada bid'ah, kembali kepada pemikiran manusia, itu bukan berjamaah, itu berpecah. Walaupun mereka mengatakan kami lebih ramai, tapi ramai kamu bukan untuk berjamaah, tapi untuk berpecah. Ramai-ramai untuk berpecah daripada Quran hadis. Dan seterusnya, masalul ladina yata'allamu al-ilma thumma la yuhadithu bih kamathalil ladhi yaknizu al-kanz fala yunfiqu minhu. Berupama seorang yang menuntut ilmu kemudian tidak menjelaskan, yakni menyampaikan ilmunya kepada orang lain, seperti orang yang menyimpan kekayaan lalu tidak menginfakkannya, yakni tidak mengeluarkan zakat. Hartanya banyak, tidak keluarkan zakat, bermakna besok harta ini akan jadi musibah baginya. Orang ada harta tapi dia tak diinfakkan, jadi musibah. Begitu juga orang ada ilmu, tidak diajarkan, juga jadi musibah. Ilmunya akan jadi musibah. Sebab akan ditanya. Ya kan? Ditanya oleh Allah SWT. Dan orang yang menyembunyikan ilmu, cuba lihat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam Alkitab, yakni dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk, terutama orang-orang yang jahil. Besok akan melaknat orang yang alim. Kenapa engkau tak sampaikan? Aku semasa di dunia bodoh, kenapa engkau tidak ajar? Aku di semasa dunia, aku tak dapat petunjuk. Kenapa kau tak beri petunjuk sedangkan kau tahu kau sudah ada petunjuk? Jadi menyembunyikan, orang yang menyembunyikan ilmu itu besok dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun orang yang hidup dengannya. Makanya kiai-kiai yang menyembunyikan ilmu itu besok akan ditanya oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Kau ada ilmu, mana kau tak beri aku? Maka sampaikanlah ilmu ini sedaya mungkin. Dan ulama-ulama salaf menjelaskan, ini kita boleh lihat dalam sebuah buku Usulus Salatah. Dalam buku Usulus Salatah dijelaskan, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Seseorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala. Artinya orang yang ada ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, dia diazab sebelum Yahudi Nasrani Majusi diazab. Begitu juga Al-Qasim bin Hazab berkata, aku mendengar Az-Zuhri berkata, tidak akan dipercayai oleh manusia amalan seseorang yang tidak berilmu. Tidak akan dipercayai oleh manusia amalan seseorang yang tidak berilmu. Dan perkataan seseorang yang tidak beramal tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa sampai di situ dan ditulis ya, supaya kita ingat di kuliah akan datang kita sampai di mana. Ada soalan? Teruskan dengan soalan. Ambil soalan dalam internet kalau ada. Putus. Okey. Saya ada bawa satu buku. Buku Pegangan Ahli Sunnah dan pendustaan Zamihan terhadap ulama mereka. Tahu Zamihan? Zamihan Al-Ghar. Yang dibawa oleh tu TM Fauzi ke Masjid Sultan di Singapura yang jadi kecoh. Sehingga Ustaz Abdul Rahman sue dia. Zamihan ni saya ragu kerana dia ada sebuah kitab ditulis di antara kitab yang terawal Salafi Wahabi Satu Penilaian Semula. Di dalam mukadimah buku dia, dia dapat tauliah dan syahadah certificate melalui handwriting daripada gurunya. Tulisannya cantik bermakna gurunya betul-betul mengiktiraf dia sebagai anak muridnya Zamihan Al-Ghar. Gurunya ni As-Sakaf. Saya ada seorang sahabat doktor di Universiti Pulau Pinang, Universiti Tain. Dia orang Jordan. Dia di depan Dr. Sulaiman dan di depan Ustaz Husaini mengatakan bahawa pertubuhan Sakaf ini, gurunya, kiainya Zamihan Al-Ghar sudah disekat oleh kerajaan Jordan kerana dia ada hubungan dengan Syiah. Lihat dia, Syiah yang kita ragu kenapa? Dia ada satu sikap takiyah. Apa itu takiyah? Hipokrit, munafik. Kita tak nafikan bahawa dia, yakni Syiah, punya keyakinan seperti ini kerana dalam kitabnya Al-Kahfi dia bawa satu hadis, at-taqiyatu min din abai ladina liman la taqiyah lahu. Taqiyah, sifat munafik ini ataupun munafik adalah agama datuk nenekku. Tidak ada agama bagi siapa yang tak taqiyah ataupun munafik. Jadi dia sekarang sangat berpengaruh. Di jabatan itu dia pernah mengaku sebagai orang kuat Jakim. Ya, penolong pengarah Jakim. Bermakna orang kuat Jakim lah. Dan dia juga jadi tenaga pengajar di ILM, satu pusat pengajian. Jadi jawatan dia adalah jawatan-jawatan penting. Saya takuti kalau dia seorang Syiah, Syiah, kita baca sejarah, dia tak akan membunuh kecuali orang Islam. Syiah akan jadi kawan bila dia sedikit, tetapi akan jadi lawan bila dia dah ramai. Contohnya bagaimana Iraq dijatuhkan, bagaimana Mesir dijatuhkan sekarang, bagaimana Libya dijatuhkan, bagaimana Syria diorang kerjakan. Itu di Yaman berapa ramai ikhwan-ikhwan kita dibunuh oleh Syiah. Syiah ni bahayanya dia memerangi kita dari berbagai sudut, terutama dari segi akidah. Jadi dia menulis dan berceramah. Di antaranya yang paling banyak disebut Anah, di antaranya sampai di Singapura itu hari berapa kali disebut nama Anah. Dia katakan Rasul dah ni Rasul palsu. Kalau Anah palsu boleh sebab Anah simpan dia punya CD, tapi tak payahlah, biarlah. Dan ada dua buku sebenarnya. Satu buku Jenayah Ilmiah untuk menjawab tulisan dia yang pertama, yang ditulis oleh Hafiz Firdaus. Buku ini boleh dibaca sebab sebelum diterbitkan dirujukkan kepada Anah. Setelah Anah baca, Anah cakap kepada Hafiz, terbitkan. Yang kedua buku ni. Di sini dikatakan kita Wahabi. Apa itu Wahabi? Jawapannya di sini. Dikatakan bahawa kita ni kalanu syaitan. Kata Nabi, tanda akhir zaman akan muncul tanduk syaitan. Katanya tanduk syaitan tu timbulnya di Hijaz, sedangkan Rasulullah SAW menunjuk ke Iraq. Jadi jawapannya di sini. Dan banyak lagi. Dan banyak orang bila membaca buku Zamihan Al-Ghar, pendustaan, pendustaan ulama mereka. Ulama mereka ditipu oleh Zamihan. Jadi kalau nak baca, baca buku ni. Kalau tak faham, dibawa ke sini. Sebab apa? Kalau semua saya nak curahkan kepada antum melalui ceramah-ceramah, waktu kita terlalu sikit. Jadi baca tak faham, dibawa ni. Dan musuh kita paling kuat menentang, dan saya ditangkap di antara arahan ni. Saya bukan bermusuh dengan dia kerana saya suruh ditangkap, tak. Tetapi saya marah kerana Allah. Kenapa? Dia menulis tulisannya bahaya. Saya menulis tentang gerak-gerak jari, ditulis juga. Yang mana gerak-gerak jari kita buat Quran hadis, dia pusing sana pusing sini lama-lama, dia mengatakan gerak-gerak jari ini tidak sah sembahyangnya. Dan banyak lagi dia menentang kita. Dalam tulisannya banyak disebut nama saya. Saya tak kisah. Tetapi Siapa Zamihan perlu kita tahu. Zamihan adalah seorang kadzab, sehingga ulama'nya dibohong. Tulisannya adalah pusing sana pusing sini. Sebagaimana Syekh Mubin mengatakan, tanda ulama' su kadzab. Kedua, tadlis. Kadzab ini bohong, tadlis mutabliq. Dan memutar sejarah. Yang ketiga, memutar sejarah. Jadi kalau nak dibaca pelan-pelan, rehat-rehat, kita baca pelan-pelan. Dr. Azwirani pernah berseminar dengan saya seperti di Sumatera, dah beberapa kali di Malaysia, digandingkan dengan saya terus. Seperti saya pernah ada seminar mulut, saya dengan dia, digandingkan dengan dia. Saya kenal dia dan insyaAllah dia di antara pembantu-pembantu kita dalam dakwah salafiyah, sehingga dikecam oleh orang seperti Zamihan. Jadi buku ni dibaca insyaAllah. Ini bukan untuk promosi. Begitu juga, ini satu soalan. Amalan maulid disunahkan menurut syarak, mana dalilnya? Dan saya sedang menulis buku maulid, tapi bukan tahun ini terbitkan, saya akan terbitkan tahun depan. Sebab saya sedang mengumpul fakta bahawa maulid adalah bid'ah paling dahsyat sekali. Dunia mempertahankannya, bid'ah ni. Dan dibuatnya besar-besaran, betul kan? Dibuat secara besar-besaran bid'ah ni. Jadi kita akan buktikan bahawa maulid bukan sunnah. Okey. Ketiga, orang tak tahu apa benda ni. Tapi saya bukan nak promosi jualan. Saya sering di internet mereka minta ceritakan tentang pemakanan. Memang di dalam Al-Quran berkali-kali disuruh kita makan yang baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, di antaranya halalan thayyibah. Okey. Stevia ni jenis tumbuhan yang kalau kita ambil daunnya manis, maka dijadikan teh. Kalau kita ambil ni, kita koyak, kita makan, manis. Mereka mengeluarkan produk ni untuk menolong. Kita tahu bahawa kebanyakan orang kita ni kena kencing manis, betul kan? Sehingga dalam kajian 7 orang Malaysia, 4 paling kurang kena kencing manis, ataupun 5, 7, 4 atau 5, bermakna tinggi. Dan bahayanya kencing manis pada kaki, boleh mati pucuk. Jangan malu, habis tak boleh pakai, jangan sampai ke situ. Tak jadi laki-laki kalau ada macam tu. Kemudian, ini bukan ubat kencing manis, tetapi orang sebagaimana taklimat uzir pun ada, samar pun ada, samar tak ada, uzir ada. Taklimat di antaranya kata Nabi, ada uqabla dawa, yakni berjaga-jaga membenting sebelum makan ubat. Untuk orang yang takut kena stroke, kencing manis, apalagi darah tinggi, dan ada berapa disebut saya tak ingat, di antaranya amalkan ni. Tetapi bagi orang yang dah kena penyakit, satu teh ni lebih kurang satu cawan ni air panas. Tetapi bagi orang yang sihat, satu teh ni dimasukkan di dalam air panas mendidih sebesar botol mineral yang besar. Bermakna kita boleh minum satu keluarga. Orang besar boleh minum, orang apa, dewasa boleh minum, budak kecil boleh minum. Ni saya cuba kaji ataupun saya cuba memahami ni 3 tahun yang lalu. Bila saya tengok iklan ni, cepat-cepat saya cari orang ni. Dan kalau diizinkan Allah, saya pun dah kasi deposit. Saya nak buka satu stesen stevia. Yang mana mungkin di situ kita akan menjual makanan dan minuman yang menggunakan gula daripada daun stevia. Di Malaysia belum ada. Tapi promosinya dia dibuat di TV3. Saya di antara orang yang insya-Allah dibuat di Johor. Untuk membantu apa? Membantu sahabat-sahabat kita yang bermasalah. Jadi ini bukan obat, tetapi insya-Allah orang yang belum kena kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, bagus di apa kata orang Inggeris? Prevention better than cure. Kata Nabi, ad-da'u qabla dawa'. Jadi saya bila ditanya tentang makanan-makanan, saya rasa saya bawa makanan tu, saya cerita lebih baik daripada cerita pasal makanan, tapi benda tu tak ada. Jadi saya pilih ini untuk membantu sahabat-sahabat, di antaranya supaya memilih minuman yang baik. Ini boleh dijadikan minuman harian. Satu ni boleh mineral water yang besar, kita letak di mana, di freeze kita, anak-anak kita boleh minum. Kerana dia boleh. Dan saya dengar, saya nak baca di internet, banyak orang selalu kena tebuk ni apa? Usus ya? Tebuk berak kat sini, berak kat sini. Kenapa? Ada masalah. Dan sebelum kena tu, ini satu daripada cara pengamalan. Saya mengikut apa yang dijelaskan yang buat produk ni. Dan insyaAllah dia akan keluar majalah. Salah saya, majalah dah ada, tapi kita belum sempat untuk mendapatkannya. Kita boleh baca sendiri apa produk ni. Cuma jangan jadi fitnah saja. Saya ke sini bukan nak jual produk, tetapi Allah mengatakan makan dan minumlah di jenis yang baik. Bila saya dapat, saya galakkan antum makan madu, betul kan? Galakkan antum habatus sauda. Kerana itu tibun nabawi. Rupanya ini pun ada dalam tibun nabawi. Dalam tibun nabawi ada. Tapi nama Arabnya saya lupa. Nanti saya akan baca semula. Dan begitu juga seorang pakar kesihatan negeri Arab, apa 400-500 tahun yang lalu pun ada memperkatakan tentang daun ni. Jadi semalam saya cuba baca dalam buku yang tentang perubatan, rupanya daun ni juga disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jawzi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ini dimanfaatkan. Ya, insyaAllah kita jangan buat persepsi yang negatif tentang apa yang saya jelaskan malam ni. Saya tak sembunyi, sebab paltok pun saya buka. Jadi tujuannya adalah untuk membantu antum. Tadi ada muslimat betul-betul duduk tepi saya. Dia mengatakan, ustaz, saya ada masalah, sikit masalah pernafasan dan sebagainya. Balik dibawa ni, tadi diminta lagi. Saya kata saya tak bawa, ataupun ada kat bawah, Salman tak bawa naik. Jadi insyaAllah kita cuba. Yang menyembuhkan bukan daun ni, menyembuhkan siapa saya? Allah SWT. Tapi kita disuruh ikhtiar. Jangan kita katakan bahawa dengan daun ni saya sembuh, jangan. Minta kepada Allah. Jadi ini teh boleh minum bila-bila waktu. Tak ada waktu yang ditentukan. Sebab seperti teh biasa, tetapi punya khasiat. Jadi bagi orang yang punya penyakit, satu ni, satu apa teh ni lebih baik pakai macam ni. Tapi bagi orang yang tak ada penyakit, satu ni 5 cawan ni atau 6 cawan. Bermakna gunakan mineral yang besar tu untuk minum satu keluarga lepas makan, masa rehat-rehat dan sebagainya. Sama ada minum waktu sejuk ataupun waktu cara sejuk atau panas, wallahu a'lam. Ya, apa dia? Okey, ada soalan yang lain? Ini lupakan. Kembalikan, kembali kepada subjek. Ada soalan insya-Allah? Ya, teruskan. Adakah benar kalau macam kita nak hilangkan perasaan marah kita? Ya. Yeah. Disarankan supaya kita selalu banyak istighfar. Ya, yeah, betul. Dan selain daripada itu membaca surah Al-Nasr. Tak, bukan itu. Baca surah apa saja. Seperti dia orang mengatakan, kalau nak kaya baca surah Al-Waqi'ah. Mana Nabi pernah ajar mengerti seperti itu? Kalau betul semua sahabat nak kaya baca surah Al-Waqi'ah, nanti antum tak mau berusaha baca surah Al-Waqi'ah aja hari-hari. Tak kaya antum jadi miskin nanti. Istighfar ya. Artinya banyak berzikir. Bukankah di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub? Dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa-jiwa. Apa dia tenang jiwa? Tak marah. Ni stress, apa tension, marah, apa lagi, morong, ini semua penyakit. Bagaimana cara mengobatnya? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah. Seperti baca Al-Quran, solat, itulah zikir yang paling mulia sekali. Zikir di antara paling mulia, solat dan baca Al-Quran dan membaca zikir harian. Sudah ada semua buku zikir harian? Di belakang tu ada, masuk dalam poket, baca. Kalau selalu dibaca, kita akan hafal. Zikir harian tu adalah senjata. Senjata kita melawan syaitan terutama. Kenapa orang sekarang mudah kena sihir? Kerana mereka meninggalkan zikir. Kedua, bagaimana syaitan mendekati kita? Kita kurang berzikir. Orang paling hebat di permukaan bumi adalah Umar. Kenapa Umar hebat? Kerana syaitan takut dengan dia. Itu hadis mengatakan, kenapa Umar syaitan takut dengan dia? Kerana mulutnya sentiasa buka mak kami, sentiasa baca Al-Quran dan sebagainya. Sehingga kalau dia pergi satu tempat, kata Rasulullah SAW, syaitan lari. Kalau dia panjang umur pergi sini, syaitan-syaitan manusia pun lari, takut kena penggal kepadanya. Itu Umar. Betul kan? Jadi bagaimana berzikir? InsyaAllah. Itu daripada hadis-hadis yang sahih. Ya, ada soalan lain lagi. Kita ada 2 minit, 3 minit lagi insyaAllah. Ya. Ambil soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang muslimah bila menziarahi jenazah lelaki melihat jenazah dan doakan dia? Tidak perlu melihat, mendoakan ia. Melihat wanita mati ataupun wanita hidup, sama saja hukumnya. Makanya laki-laki tidak boleh mandikan wanita, wanita tak boleh mandikan laki-laki kecuali suaminya atau emaknya atau bapaknya. Jadi kita boleh mandikan isteri kita walaupun tak pakai tutup, tapi dia berdua orang saja, dia dengan suaminya, walaupun tak tutup apa sekalipun, tapi kena duduk dalam bilik mandi yang tak ada orang lain kecuali dia dengan suaminya. Boleh. Begitu juga suami tak ada lain. Kalau nak ada pun, itu maknya atau bapaknya. Tapi kalau anak laki-laki, bapaknya. Kalau anak perempuan, anaknya, anak perempuan, ya. Jadi kita katakan kepada sahabat-sahabat, boleh kalau dia mahramnya, maknya, abangnya, bapaknya, boleh dia melihat. Seperti cium, siapa yang mencium kalau bukan mahramnya, hukumnya berdosa. Tetapi kalau mahram dia, abangnya ke, kakaknya ke, maknya ke, neneknya, silakan cium. Itu dibolehkan sebab Umar, Abu Bakar bila Rasulullah SAW wafat, sambil menitiskan air mata, dia selalu sedih, dia cium Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi boleh kan? Boleh. Bermakna laki-laki boleh mencium laki-laki, perempuan boleh mencium perempuan walaupun bukan mahramnya. Tetapi kalau perempuan nak cium laki-laki, perlukan mahram baru boleh. Kalau bukan mahram tidak boleh. Melihat juga tidak boleh. Jangan sibuk-sibuk nanti yang mati perempuan, masih hidup kita tak tengok sebab pakai hijab, dah mati kita depan-depan nak tengok buka. Boleh. Itu tetap haram. Tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Walaupun dia sudah mati, ya. Itu jawapan Ana. Apa dia? Tidak boleh, Syekh. Teruskan. Ada soalan yang lain? Kalau tak ada, saya berhenti di sini sebab besok pagi-pagi pun saya kena ke Kuala Lumpur. Saya sudahi. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.